Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu قوم يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan kemudahan untuk bisa hadir di majlis salim. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barokah, sebuah kalimat bahasa Arab yang memiliki makna khairun kathir, kebaikan yang banyak. Itu barokah. Seorang dikatakan umurnya berbarokah adalah seorang yang kehidupannya penuh dengan amal kebaikan. Dan itu sebaik-baik manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amal kebajikannya. Tala umruhu, umurnya panjang. Kalau urusan umur, bukan urusan kita. Itu semuanya telah ditentukan berapa umur kita masing-masing. Yang menjadi urusan kita adalah wa hasuna amalu, dan baik amal perbuatannya. Ini yang urusan kita. Baik kita umurnya cuma sampai 50 atau 60, itu tidak seorang pun tahu. Urusan kita memenuhi hidup ini dengan kebaikan, amal saleh, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya. Maka itu sebaik-baik manusia. Maka sejelek-jelek manusia adalah kebalikannya. Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Orang yang umurnya panjang dikasih oleh Allah kesempatan, tetapi tidak digunakan oleh dia. Bahkan dia memenuhinya dengan kejelekan, memenuhinya dengan keburukan, kemungkaran. Sa'amaluhu, amalannya jelek. Maka ketika orang tersebut diberi umur yang panjang, malah justru sebagai malapetaka bagi dia. Hidup di dunia itu tidaklah, kalau orang mengatakan gratis, ya karena kita gak bayar. Tetapi hakikatnya itu semuanya diminta pertanggungjawaban. Bukan kita supaya membayar kepada Allah Azza wa Jal, tidak. Tapi kita akan dituntut untuk apa umurnya. Ketika seorang dikasih umur yang panjang digunakan untuk maksiat, maka itu malapetaka bagi dia. Malapetaka, kebinasaan, kehancuran baginya. Maka mari kita kaum muslimin, kita harus mengingat ini selalu, karena memang kita hidup di muka bumi dan kita akan mati. Setelah kita akan mati, akan dibangkitkan. Dibangkitkan dalam rangka untuk dibalas dengan sesuai amalan kita. Di antara hikmah Allah membangkitkan manusia. Di antara hikmah adanya hari pembangkitan adalah litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya dibalas. Tujza itu dari kalimat al-jaza. Tujza dibalas, mabnil majhul, dibalasi setiap orang bima tas'a, sesuai dengan apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah kerjakan dalam hidupnya. Dan kita tidak akan bisa berbohong nanti di yaumil qiyamah. Tidak bisa kita merekayasa berita, mengganti kenyataan menjadi sesuatu yang tidak nyata. Tidak bisa, karena di hari itu yang menjadi saksi bukan manusia, tetapi anggota tubuh kita. Sama persis seperti yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Di kesempatan yang lain, waalaikumsalam muslimin, Allah sebutkan yang menjadi saksi kita bumi ini, yang kita injak. Ini dia. Yawma'idin tuhadithu akhbarah. Hari ini yaumul qiyamah, bumi akan mengisahkan berita-berita apa yang terjadi di atas. Tafsir ayat ini disebut oleh Syekh Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir Karim Rahman fi tafsir Kalimah Manan adalah ay syahidan 'alan nas. Bumi akan menjadi saksi akan perbuatan-perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, akan ketahuan semuanya. Karena itu kita diperintahkan ketika mau sholat sunnah, kita bergeser sedikit dari tempat kita sholat fardu. Dalam rangka apa? Memperbanyak tempat-tempat yang kita lakukan ibadah di tempat tersebut. Karena bumi akan berbicara nanti di yaumil qiyamah, memberikan persaksian tentang amal perbuatan kita di atasnya. Sehingga enggak mungkin kita bohong, bahasa Jawane goroh. Mudah mungkin, Pak. Hagadha kaum muslimin rahimani warm jami'an. Kita memohon kepada Allah petunjuk, hidayah, agar supaya kita bisa menggunakan hidup ini dengan baik. Mengharap kepada Allah jalan yang lurus, agar supaya bisa sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang namanya orang hidup secara global terbagi menjadi dua, yang mendapatkan hidayah dan yang tersesat, sebagaimana disebutkan ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad kitabnya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Di dunia ini wahai kaum muslimin, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, calon-calon penduduk surga ada di dunia ini. Dan yang kedua, calon-calon penduduk neraka ada juga di dunia ini. Nah, kita ini masuk yang mana? Dikatakan calon karena memang belum masuk, Pak. Kemana kita? Waspada, setiap kita masing-masing berpikir, ke surga kah langkahku atau ke neraka kah langkahku? Itu semuanya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dikarenakan manusia itu ada dua kemungkinan, al-jannah awinnar, surga atau neraka. Walhamdulillahi kaum muslimin, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Manusia di saat diberitahukan di sana ada surga, diberitahukan di sana ada neraka yang penuh dengan siksa yang sangat pedih dan dahsyat, Allah memberitahukan kepada kita. Allah memberitahukan kepada kita ini jalan ke surga, ini loh jalan ke surga. Allah memberitahukan awas waspada, ini sebab-sebab masuk neraka. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Maha Rahmah. Tidak dibiarkan manusia bingung. Mau ngapain kita ini di dunia? Harus bagaimana? Saya pengen masuk surga, tapi lah kepriwe carane. Mbuh orang ngerti. Bingung manusia. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Mengutus Rasul. Menurunkan kitab suci. Untuk kita menjadikannya sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Rasul-rasul yang banyak, utusan-utusan yang banyak yang Allah utus kepada umat manusia. Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus kepada umat manusia dalam rangka memberikan kabar gembira, yakni berkaitan tentang surga, al-jannah, dan cara masuk ke dalamnya. Amalan apa saja, keyakinan bagaimanakah yang benar yang bisa mengantarkan kepada ridho Allah sehingga bisa mengantarkan ke dalam jannah, itu semuanya sudah dibeberkan. Demikian pula umdirin, Rasul diutus dalam rangka memberikan kabar ancaman. Jangan lakukan itu. Itu menuju neraka. Jangan lakukan ini. Ini jalannya syaitan. Jangan lakukan kesyirikan. Itu dosa yang paling besar. Allah akan murka kepadamu. Jangan lakukan kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, kebatilan, kemaksiatan. Hindari itu semuanya. Itu adalah sebelum syaitan. Jalan-jalannya syaitan. Dan itu pun sudah semuanya disampaikan. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, riwayat Imam Daud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun amalan saleh yang mendekatkan kalian menuju ke dalam surga Allah kecuali telah dijelaskan semuanya. Demikian pula amalan yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka juga telah dijelaskan semuanya. Tinggal kita ngerti apa ora. Paham niki Pak, ngerti apa ora? Bahasa Jawa niki Pak. Tinggal ngerti apa orang. Kalau kita mau belajar akan tahu. Siratul mustaqim. Dia mengarah ke surga. Kalau kita mau belajar. Yang ada pada petunjuk. Petunjuk yang berupa al-bayan. Petunjuk yang berupa penjelasan. Kita akan tahu. Hal-hal yang dilarang dalam agama. Kesyirikan. Kita akan tahu. Kekafiran. Kemurtadan, sebab-sebab kemurtadan. Kita akan tahu bahaya bid'ah. Dan itu yang sedang kita bahas dalam majelis ini di kitab Lamudur ini. Sebab-sebab orang jatuh pada syirik, sebab-sebab orang jatuh pada kemurtadan, sebab-sebab orang jatuh pada kebid'ahan, sebab-sebab orang jatuh pada kemaksiatan. Itu semuanya sudah dijelaskan dalam agama kita supaya kita selamat dari itu semuanya. Sehingga kita akan selamat dari neraka. Tinggal ngerti apa orang. Tahu atau tidak. Tahunya itu adalah tentunya dengan talabul ilmi. Karena itu talabul ilmi wajib hukumnya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Agar dia tahu siratal istaqim. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab. Allah akan mengadab. Mengadab yakni menyiksa. Allah memiliki sifat ghadab, marah. Allah memiliki sifat intiqam, menyiksa. Inna batsha rabbika lasyadid. Batsh. Sesungguhnya azab, siksaan Rabbmu sangat dahsyat. Katanya Allah Maha Rahman. Katanya Allah Maha Penyayang. Kenapa menyiksa hamba? Ada yang bertanya seperti itu, kaum muslimin? Ya, kenapa? Katanya Allah Maha Rahman, Maha Kasih Sayang. Mengapa menyiksa hambanya? Mengapa manusia disiksa dalam neraka? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran hal ini. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul ke tengah-tengah manusia, sehingga terjadinya azab kepada kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Azab yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, menimpa manusia yang ingkar kepada Nabi Nuh, itu terjadi setelah Allah mengutus apa? Rasul. Sudah ada berita begini, sudah ada berita begitu. Lakukan ini, tinggalkan itu. Jangan langgar agama Allah. Jangan engkau selisihi petunjuk Allah ini. Allah akan murka. Sudah ada itu, diperingatkan. Nekat. Ngerti nekat, Pak? Tetap saja menyelisihi, tetap saja menentang, tidak mau taat kepada bimbingan Nabi. Sudah ada berita kalau begini nanti akan disiksa. Kok nekat? Ya sudah, Allah siksa kamu. Dan Allah tidak zalim. Keadilan itu tentunya memberikan kenikmatan bagi yang taat. Keadilan itu tentunya menyiksa kepada orang yang menentang. Kalau yang taat dan menentang sama-sama fil jannah, itu enggak adil, Bang. Yang pelaku kriminal masukkan ke penjara, lebokna penjara, Pak. Gebugi. Sekarang ini enggak di penjara, enggak digebugi, Pak. Mangan enak. Hotel gratis. Hah? Makan tidur berak kencing gratis, lemu-lemu. Hah? Antum masuk ke Nusa Kambangan, oh mereka lemu-lemu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga kalau terjadi azab nimpa umat manusia, jangan kau salahkan Allah. Allah sudah mendatangkan Rasul. Allah sudah menurunkan kitab suci. Sudah ada hujjah. Allah mengazab. Itu bukan karena Allah yang apa? Zalim. Tetapi karena manusia yang berbuat zalim, Allah balas setimpal dengan kezalimannya. Fid dunya wal akhirah. Begitulah kondisi. Fid dunya diazab manusia. Ya karena dia melakukan kesyirikan. Sudah diancam. Orang yang melakukan kesyirikan akan diazab. Melakukan kekafiran, kemurtadan, kebidahan, kemaksiatan. Sudah diperingatkan. Tetap saja melakukannya. Diazab. Tidak di dunia, diazab di akhirat. Hakadha qawm muslimin rahim jami'an. Wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhu liyawmin taskhusu fil absar. Jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai dari perbuatan kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Jangan engkau anggap Allah lalai. Allah tidak menyiksa aku, ya. Oh, berarti Allah tidak tahu mungkin atau lalai. Jangan sekali-kali kalian manusia menganggap Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang berbuat zalim. Innamu yu'akhiruhu. Sesungguhnya tak lain diakhirkan penyiksaannya. Liyaumin tashkhusu fil absar. Ditunda sampai datang hari di mana semua manusia tertunduk. Tidak ada yang berani menenggakkan kepala. Ini dia, yani yaumul qiyamah. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita talab ilmi agar kita bisa bertauhid dan kita jauh dari syirik, bersih dari syirik. Mari kita talab ilmi agar kita mengerti sunnah Nabi dan kita bebas dari bid'ah. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, hal-hal baru, ajaran baru, pemahaman baru, akidah baru, amalan baru yang tidak ada dalam sunnahnya Nabi dan para sahabatnya. Itu baru. Definisi baru itu adalah itu. Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana kaum muslimin ada yang hafal hadisnya? Hadis dari Badr bin Sariyah. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, فَسَيَخْتِلَفًا كَثِيرًا. Kalian akan mendapati perpecahan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak. Maka Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegangi sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin. Demikian pula dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Pegang itu rat-rat. Jangan keluar dari dua ini. Sunnah Nabi, yaitu Al-Quran wal-Hadith. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu pemahaman para as-salafus saleh. Jangan keluar dari itu. Kalau engkau keluar dari ini, engkau akan jatuh pada kalimat setelahnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang tidak termasuk dari sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Jangan ikuti. Kenapa? Karena hal itu baru. Kenapa itu dikatakan baru? Karena tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka semua hal yang baru dalam urusan agama, itulah yang disebut dengan bid'ah. Siapa yang mengatakan dengan lafaz bid'ah? Kadangkala kan ada orang ya, akulah sengit banget yang kena bid'ah. Nah, itu Nabi yang mengucapkan kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, mengingatkan kita dari bid'ah, karena bid'ah itu adalah dhalalah, kesesatan. Sebagaimana Nabi mengingatkan dari bahaya syirik, dari bahaya kufur, dari bahaya kemaksiatan, juga diperingatkan dari bahaya bid'ah. Kenapa? Karena dolala. Dolala itu tempatnya tanggung jawab neraka. Wa kullu dolalatin finnar. Semua yang sesat itu di dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Pembahasan kita pada bab yang ke-42 dalam kitab Namudur adalah asbabus suqutir rajul fil bid'ati. Sebab-sebab jatuhnya seseorang pada bid'ah. Kita telah tahu ya kaum muslimin bersama alhamdulillah kewajiban mengikuti sunnah menunjukkan haramnya bid'ah. Sunnah dengan bid'ah berbeda atau tidak, Pak? Hah? Berbeda atau tidak? Berbeda. Sunnah itu adalah ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan kalimat as-sunnatu secara mutlak, itu adalah dinul Islam. Agama Islam. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, i'lam anna al-islam huwa sunnah wa anna sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah olehmu, Islam itu, Islam, agama Islam yang Allah ridai, itu adalah sunnah, yakni bimbingan Nabi secara total, itu adalah Islam. Nek panjenengan badhe taken Islam ki sing kaya ngapa sih ya? Bimbingan Nabi. Baik itu akidahnya, ibadahnya, amalannya, zikirnya, wiridnya, tasbihnya, takbirnya, dan semuanya, hukum halal haramnya, itu semuanya adalah Islam. Karena Islam itu ja'a min qibalillah. Islam itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu amalan, kita mengatakan amalan ini adalah bagian dari Islam, Anda harus mendatangkan hujjah. Tidak boleh sembarangan menisbatkan sesuatu kepada agama Allah. Kecuali engkau mendatangkan hujjah dalil yang membuktikan bahwa ini adalah amanah, amalan bagian dari Islam. Karena agama Islam katanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bid'ah kaum muslimin. Bid'ah itu bikinan orang. Bid'ah itu sesuatu yang diadakan oleh manusia yang tidak ada sunnahnya. Ini dia. Secara definisi yang disebutkan oleh para ulama kita diantaranya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Al-bid'ah itu apa definisinya? Pernah kami sampaikan beberapa bulan bahkan tahun yang lalu. Ada ingat? Saya juga lupa. Wah. Bid'ah itu adalah at-tariqatul muhtara'atu fid-din tudahi syariah yuqsadu biha taqarruban ila Allah jalla wa ala wa laysa 'alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Ini definisi bid'ah. Eh, mutani ki Pak, apa dereng? Dereng ya? Terjemahannya insyaAllah kemutan. Bid'ah itu adalah sebuah jalan yang diadakan oleh manusia. Jalan ini mencakup semua bidang agama. Tariqah. Sebuah cara, sebuah sistem, sebuah model. Akidahnya, ibadahnya, zikirnya, ataupun yang lain. Mukhtara'ah yang diadakan oleh manusia. Tudahi syariah. Yang bentuknya mirip-mirip syariat. Mirip. Mirip itu sama tapi apa? Biasa di itu apa? Tak serupa. Serupa tapi tak sama begitu ya. Mau kebalik. Itu lupa gak apa-apa Pak. Yang gitu-gitu Pak. Ini. Bid'ah sesuatu yang mirip. Orang memandang itu adalah ibadah. Dan memang pelakunya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bid'ah itu kayak gitu Pak. Bid'ah itu bukan sesuatu yang minum minuman keras, berjudi, itu maksiat, itu kabair dzunub, dosa-dosa besar. Adapun kalau bid'ah ini sebuah amalan yang diadakan oleh manusia mirip dengan ibadah secara syar'i. Dan dilakukan oleh pelakunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, walaysa alaihi dalil. Tatkala dicek, diteliti, tidak ada dalil padanya. Dalil yang sahih tidak ada. Aslan awasfan. Secara aslinya atau secara tata caranya. Secara aslinya enggak ada sunnah Nabi seperti itu. Enggak pernah. Nabi melakukannya. Enggak pernah. Maka itu bid'ah. Atau ada amalan yang ada sunnahnya pada sebagian. Tetapi pada sebagian yang lainnya tidak ada sunnahnya. Ini juga bid'ah. Yang disebut dengan bid'ah apa? Idhofi. Masih ingat? Ini pembahasan terlalu lama Pak. Ini kitab apa? Ingat kitabnya yang membahas ini? Al-bid'atu wa atharuha sayyi'il ummah. Bid'ah dan pengaruh buruknya terhadap umat. Ini tahun berapa? Itu dikaji sebelum kitab apa? Ad-da'wa dawa. Pernah mendengar kitab Ad-da'wa dawa? Kitab dawa-dawa apa? Masya Allah, alhamdulillah ilmu itu masih kita ingat, walaupun lupa. Itu aneh Pak, kita ingat walaupun lupa. Lupa tadi, kemudian ingat kembali setelah diingatkan. Itu maksudnya. Hadirin yang memakan. Pembahasan kita, kaum muslimin. Sebab-sebab yang menyebabkan manusia jatuh pada bid'ah. Para ulama menyebutkan sekian poin. Di antaranya akan kita baca nanti dalam kitab ini. Yang pertama sebabnya adalah al-jahlu. Ini sebab pertama. Apa itu al-jahlu? Kebodohan. Kebodohan, ya kaum muslimin. Ya namanya kebodohan itu ya sumber keburukan. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan apa dalam kitab An-Nuniyah? Al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Wasyifau amrani fit tarkibi muttafiqani. Karena ini sebuah kebodohan yang itu adalah penyakit yang membinasakan, butuh adanya obat untuk bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan akibat kebodohan itu. Obatnya apa? Dua hal. Fitarkibi muttafiqani. Yang keduanya harus dibarengi, dijalankan dengan bersamaan. Nasun min al-Qur'ani atau min sunnati. Nas dari Al-Qur'an atau nas dari As-Sunnah. Ini obatnya. Obatnya ini bagaimana? Kalau kita membiarkan diri kita jahil, tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu As-Sunnah, maknanya tidak tahu hidayah. Kalau tidak tahu hidayah atau jahil, bodoh, tidak mengerti tentang hidayah, larinya kemana? Larinya ke subul syaitan. Jalan-jalannya syaitan. Itu hal yang pasti, wahai kaum muslimin. Hal yang pasti. Kalau tidak di atas hidayah, berarti di atas kesesatan. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak tahu hidayah apa, tapi sepertinya saya tidak sesat. Beribuniku, Pak. Ini orang jahil berbicara. Dari mana kita tahu kaum muslimin kepastian itu? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. Apalagi selain al-haq yang dibawa oleh Rasul, kecuali pasti selain itu adalah kesesatan. Ini dia. Allah sendiri memberitahukan, selain ajarannya Allah yang diberikan kepada Rasul, engkau ikuti selain itu maknanya tidak lain kecuali ad-dhalal. Apa itu ad-dhalal? Kesesatan. Tidak ada selain Al-Quran wa Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat kemudian dikatakan ini juga kebenaran. Rasul juga benar. Saya juga benar walaupun berbeda. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Anda berbeda dengan Rasul maknanya Anda sesat. Loh, kok main vonis? Jangan main vonis, Pak Ustaz. Bisa-bisa saya yang sesat masuk surga, dengan yang tahu petunjuk masuk neraka. Karammu. Apakah ada dalilnya tuwe kaum muslimin? Ada. Banyak dalam Al-Quran. Allah berfirman diantaranya. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah olehmu. Wahai manusia. Wahyu yang Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah itu, wahai manusia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti selain itu dijadikan sebagai pedoman bagi kalian. Jangan. Ini menunjukkan bahwa selain wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul, itu adalah sebuah kebatilan. Karena itu kita dilarang untuk mengikutinya. Bisa dipahami hadirin? Hakalah kaum muslimin. Ini sebab pertama yang paling besar. Al-jahlu. Sebab yang kedua. Yang kami sampaikan kemarin. Yang sudah kita baca. Adalah apa? Pertemanan. Perkawanan. Adanya teman-teman yang buruk, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mar'u, apa tulisannya? Ala dini khalilihi. Seorang itu akan mencocoki agama teman dekatnya. Lihat ya kaum muslimin. Nabi mengatakan yang akan sama perihal apanya? Agamanya. Bukan perihal ekonomi, bukan perihal rumah, bukan perihal harta. Bukan. Tapi agamanya yang akan sama. Misal mamanya, si A, seorang yang musyrik. Ada si Fulan bergaul dengan si A. Awalnya, secara kekayaan, statusnya jauh. Tidak pernah ketemu dalam nasab. Bukan saudara, bukan tetangga. Tetapi ketemu dalam satu hobi. Terus komunitas. Terus mendekat. Pada ujungnya dia akan ikut syirik. Na'udzubillah min dzalik. Si fulan al-bid'ah. Ada orang mendekat. Ya al-bid'ah itu. Pada awalnya urusan dagang. Pada awalnya urusan pekerjaan. Awalnya urusan duniawi. Tapi Nabi mengatakan. Bukan akan sama urusan duniawinya. Yang akan sama adalah urusan apa? Keagamaannya. Terbawa arus kebid'ahan dikarenakan pertemanan dan perkawanan. Isya? Isya jam berapa, Pak? Bukan jam 7. Ini kecepatan. 2 menit lagi. Ya. Hadirin yang kami muliakan. Ya kalau 2 menit, 1 menit lagi, Pak. Di korting 1 menit. Pertengahan. Yang kami maukan di sini adalah mari kita waspada dari kebodohan, waspada pula dari perkawanan, pertemanan. Karena yang namanya jiwa, Nabi menggambarkan jiwa seperti apa? Seperti junudun mujannadah. Namanya jiwa manusia, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia itu bagikan seperti pasukan. Namanya pasukan akan bersama dengan yang apa? Yang serupanya. Tidak akan mungkin pasukan bersama dengan musuh. Tidak, namanya musuh akan berpisah. Kawan akan bersatu. Itulah yang namanya jiwa. فَمَا تَعَارَفَ مِنِ اِتَلَفَ وَمَا تَنَقَرَ مِنِ اِخْتَلَفَ. Jiwa itu kalau cocok dalam satu hal, sama-sama mengatakan ini baik, maka dia akan bersama. Tapi kalau jiwa manusia berbeda, maka dia akan berpisah. Ketika kita bersama dengan ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah, bercengkrama dengan ahlul bid'ah, bahkan masuk pada bagian dari mereka, itu maknanya kita cocok dengan bid'ah itu, berarti kita ahlul bid'ah juga. Karena kita cocok dalam hal kebid'ahannya. Kalau seandainya tidak cocok, itu secara otomatis tidak cocok akan berpisah. Layaknya musuh. Saya enggak cocok. Terus bagaimana? Saya tinggalkan dia. Saya tidak sesuai dengan dia. Kenapa? Karena dia bid'ah. Saya adalah ahlu sunnah. Saya tidak akan bersama dia. Begitu yang namanya jiwa. Tidak bisa dibohongi itu, kaum muslimin. Tidak bisa didustai itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita cocok dengan ahli sunnah, maka kita akan senang berada di antara ahli sunnah. Dan akan gerah dan akan benci duduk bersama ahli bid'ah. Demikian pula ahli bid'ah. Ketika dia memang ahli bid'ah, duduk di kalangan ahli sunnah, akan kepanasan. Bagikan seperti orang yang diruqyah. Kelabakan, Pak. Ya padahal ngaku aset, ngaku panas teman hawane. Wah kata kaum muslimin. Itu kenapa? Karena dia tidak cocok dengan sunnah. Wah kata kaum muslimin rahim jami'an. Ini sudah 1 menit? Kayaknya sudah. Nah, sesuai dengan janji saya 1 menit saja. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan memberikan